Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan syarah Al-Jurumiyah yang berikutnya, memasuki bab yang baru, yakni Babul I'rabi, bab tentang I'rab. Qala al-musannif, berkata penyusun matan Al-Jurumiyah, yakni Ibnu Al-Jurum rahimahullah, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liftilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Al-i'rabu, i'rab, yang dimaksud dengan i'rab, yakni taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Taghyir itu perubahan, perubahan akhir-akhir kata. Akhir kata yang sudah tersusun dalam kalimat. Lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha, karena perbedaan awamil atau perbedaan amil, jadi mufradnya itu amil, kemudian jamaknya awamil, ya. Perbedaan amil yang masuk padanya, ya. Lafzan au taqdiran, perubahan tadi, ya, perubahan akhir-akhir kata tadi, baik secara lafaz maupun secara takdiri, secara tampak jelas maupun secara tersirat tidak tampak. Ini jadi amil itu yang menyebabkan sesuatu, yang menyebabkan keadaan berubah. Mungkin di pelajaran-pelajaran mendatang nanti akan lebih diperjelas tentang makna dari amil itu. Tapi secara umum tadi, ya, sesuatu yang itu akan menyebabkan perubahan itu terjadi. Jadi yang dimaksud dengan i'rab, perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut atau yang mendahului kata-kata tersebut, baik itu secara lafaz maupun secara takdiri, secara tersirat. Perubahan itu secara lafaz tampak maupun secara takdiri atau secara tersirat. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jurum rahimahullah. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-i'rabu, tentang makna al-i'rabu. Ini makna secara lughah, makna secara bahasa dijelaskan. A'raba 'an syai'i bi makna afsaha 'anhu. Jadi kata al-i'rabu itu dari fi'il a'raba. Jadi lafaz i'rab itu bentuk masdar dari fi'il a'raba. A'raba 'an syai'i maknanya adalah afsaha anhu. Ya, a'raba 'an syai' itu mengatakan atau mengemukakan sesuatu. Ya, a'raba 'an syai' menyatakan atau mengemukakan sesuatu itu bermakna afsaha anhu. Ya, sama menjelaskan, menerangkan. Ya, semakna, ya. Menjelaskan, menerangkan, menyatakan, ya, mengemukakan sesuatu. Jadi a'raba 'an syai' bi makna afsaha 'anhu. Wa taqulu, engkau katakan misalnya, a'raftu 'amma fi nafsi. Aku menyatakan, mengungkapkan apa yang ada dalam diriku. Ai maknanya adalah afsaftu. Afsaftu. Aku menjelaskan, aku menerangkan. Ini. Jadi a'raba bermakna afsaha. Ini. Mengungkapkan, menjelaskan, menyatakan, atau misalnya. Fal i'rabu fil lughati, maka makna i'rab secara bahasa, yakni al-ifsahu anisya'i, menjelaskan, mengungkapkan sesuatu, menyatakan sesuatu. Itu makna secara bahasa. Lakinnahu fil istilahi, akan tetapi makna i'rab tersebut secara istilah, istilah nahwu, yakni tahyiru awakhir kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Ini makna secara istilah, istilah bahasa, istilah nahwu, yakni tahyiru awakhir kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Ini. Jadi awakhir itu bentuk jamak dari akhir. Kemudian al-kalimi itu bentuk jamak dari kalimatun, kata. Jadi akhir-akhir dari kata-kata. Berikutnya, la budda anna hunaka takhyiran. Ya, la budda. Pasti tidak bisa tidak bahwasanya di sana ada perubahan, takhyir. Harus ada perubahan min dhommin, dari dhommah ila nasbin pada nasab atau fathah, ila khafdin pada khafd atau jar atau kasrah, ila sukunin pada sukun. Jadi keadaan akhir kata pasti di situ ada perubahan. Asalnya dhommah mungkin bisa menjadi fathah atau bisa menjadi kasrah atau bisa menjadi sukun. Itu berubah. Awakhirul kalimi, makna dari awakhirul kalimi dalam ta'rif tadi, dalam definisi tadi, awakhiru, ya, awakhiru jam'u akhira, ya, jamak dari kata akhir. Ya. Fal i'rabu idan yata'allaku bi awakhirul kalimi. Ya, maka i'rab itu, idan jika demikian, ya ta'allaqu bi awakhiril kalimi, dia terkait dengan akhir-akhir kata. Ini awakhir jamak dari akhir. Sehingga apa? Tadi disebutkan tahyiru awakhiril kalimi. Jadi perubahan yang ada di akhir-akhir kata. Maka i'rab itu terkait dengan keadaan atau terkait dengan akhir-akhir kata. La di awwaliha, tidak pada awalnya, tidak pada awal kata, pada huruf pertama. Wala bi awsatiha, dan tidak pula pada tengahnya. Ya. Tapi pada akhirnya saja. Ya, i'rab itu pada akhirnya saja, bukan pada awalnya, di depannya, juga bukan pada yang tengah. Ini. Al kalimatu al ana harakatuha takunu fil awwali wal awsati wal akhiri. Jadi sekarang kata-kata itu, ini suatu kata, harakatuha, harakat-harakatnya itu ada di awal, ada di akhir, dan ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Suatu kata, ini ada contoh di situ yang misalkan nasrun. Ada yang di awal kata, ada yang di tengah kata, dan ada yang di akhir kata. Di satu kalimat, satu kata, demikian harakat-harakatnya tadi ada tiga tempat, awal, tengah, dan akhir. Malladhi yakhtasu bihi al-i'rabu, apa yang dikhususkan untuk i'rab, ya, al-akhiru, yang akhir. Sesuai dengan dari takrif tadi, definisi tadi, awakhir kalimi, akhir kata. Jadi yang dikhususkan dalam i'rab, yang dibahas secara khusus dalam i'rab, al-akhir, yang akhir ini saja. Akhirul kalimati, akhir dari kata. Akhir dari kata. Amma awaluha wa awsatuha, adapun yang awal, huruf pertama, wa awsatuha yang tengahnya, ini. Hadza li ahli shorfi, ini milik ahli shorf. Ya, maksudnya ini masuk pada pembahasan sharaf. La li ahli nahwi, bukan milik ahli nahwu, bukan masuk pada pembahasan ilmu nahwu. Jadi bahasa Arab, ilmu yang pokok, yang dasar ada dua ini, sharaf dan nahwu. Sharaf dan nahwu, nahwu dan sharaf. Nah, yang bagian ilmu sharaf atau miliknya ahli sharaf tadi itu pada awal kata dan tengah kata. Ya. Awal dan tengah membentuk kata. Bagaimana huruf awalnya, apa harokatnya, bagaimana tengahnya, apa harokatnya. Kemudian bagian ilmu nahwu atau miliknya para ahli nahwu tadi adalah keadaan akhir kata itu nanti bagaimana ketika sudah tersusun dalam kalimat. Jadi berbeda. Kalau sharaf dari awal tengah, kalau nahwu hanya di akhirnya saja. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab ada dua sisi ini yang harus diperhatikan, secara sharafnya dan juga secara nahwunya. Famatalan, contoh nasrun, ini ya, nasrun. Ya, pada kata ini fathul nuni, fathah, ya, harakat fathah pada nun ini. Ini nunnya di fathah. Na'rifuhu minas sharfi, kita mengetahuinya dari sharaf, dari ilmu sharaf. Sukunus shadi, shadnya ini sukun, sukun pada huruf shad ini, ya, sukunus shadi maksudnya sukun pada huruf shad ini. Na'rifuhu minas sharfi, kita mengetahui juga dari sharaf, dari ilmu sharaf. Nun yang di fathah, shad yang sukun, untuk mengetahuinya itu dari ilmu sharaf. Tahrikur ra'i, kemudian perubahan atau harakat huruf ra'nya. Hada minan nahwi, perubahan harakat pada huruf ra'nya ini nanti. Hada minan nahwi, ini dari ilmu nahwu. Ya, yang ra'nya ini nanti. Jadi tadi itu nanti bagian dari ilmu nahwu. Wa huwa alladhi yataghayyaru, dan dialah yang berubah. Jadi ra'nya di sini nanti dalam contoh ini ya, itu nanti yang berubah. Ya, kalau nasrun nunnya tetap dengan fathah, shadnya tetap dengan sukun. Nah, nanti ra'nya itu yang berubah. Nah, yang bagian nahwu tadi. Amma awwalul kalimati wa wasthul kalimati, adapun awal kata dan juga tengah kata, ya. Awalul kalimah, awal kata, wasthul kalimah, tengah kata, fahuwa ala ma huwa alaihi, maka dia itu sesuai dengan apa yang dia padanya. Dia itu sesuai dengan apa adanya. Kalau tadi nunnya dengan fathah, ya dia tetap fathah. Nunnya shadnya dengan sukun, ya tetap dengan shad yang sukun. La yataghayyaru, tidak berubah. Ya, nasrun ya tetap nasrun. Nunnya di fathah, shadnya sukun, seperti itu tidak berubah. Untuk makna yang sama. Kalau nanti berubah maknanya berbeda, itu lain lagi ya. Tapi untuk makna yang ini ya tetap demikian, tidak berubah. Tapi tadi ra'nya yang akhir itu nanti yang bisa berubah. Walihada taqulu, oleh karena ini engkau mengatakan nasran wa nasrun wa nasrin. Ya, nunnya fathah, shadnya sukun tetap. Nasran, nasrun, nasrin. Adapun ra'nya yang di akhir itu yang berubah. Ran dengan fathah, run dengan dhammah, rin dengan kasrah. Falladhi yataghayyaru 'inda an-nuhati huwa awakhirul kalimati. Maka yang berubah 'inda an-nuhati, di kalangan ahli nahwu, an-nuhat, itu an-nukhah, itu bentuk jamak dari an-nahi. An-nahi ya, ahli nahu. Namanya an-nukhatu. Jadi yang berubah di kalangan ahli nahu, huwa awakhir kalimat, itu adalah akhir-akhir kata ini. Amma taghyiru fi awail kalimati wa awsatiha, adapun perubahan yang ada di awal-awal kata dan tengah-tengah kata, famakanuhu ilmu shorfi, maka tempatnya pada ilmu shorof. Ya. Jadi kalau pembahasan nahwu tadi, perubahan yang ada di akhir kata ini, adapun perubahan yang di awal dan di tengah, nanti pembahasannya pada ilmu shorof. Dan tadi maknanya jadi berbeda. Ya, misalkan tadi dari nasron itu bentuk isim atau masdar, ya, maknanya suatu pertolongan. Tapi dengan tulisan yang sama, mungkin juga bisa dibaca nasara atau bisa dibaca nusira. Nasara menolong, kalau nusira ditolong. Nah ini nanti bagian ilmu sharaf yang seperti ini. Ini nunnya di fathah, sotnya di fathah. Di sini nunnya dhamma, sotnya di kasrah. Nanti bagian ilmu sharaf untuk membentuk kata. Dan tadi maknanya jadi berubah, berbeda dengan makna nasrun. Tapi kalau perubahan yang ada di akhir tadi, itu tidak mengubah makna. Ya, tidak mengubah makna nasrun, ya nasrun, pertolongan gitu. Kalau yang awal dan tengah berubah, nanti berubah. Qala, kemudian penjelasan berikutnya dari ta'rif tadi. Wihtilafil awamilid dakhilati alaiha. Jadi perubahan yang terjadi itu kenapa? Apa sebabnya? Wihtilafil awamilid dakhilati alaiha. Karena perbedaan amil yang masuk padanya. Adanya perbedaan amil-amil yang masuk padanya atau yang mendahuluinya. Ini al jar wal majruru, jar dan majrur, ya, alaiha di sini muta'allaqun bitaghyiri, itu terkait dengan makna taghyir. Jadi perubahan itu terjadinya disebabkan oleh adanya perbedaan amil tadi yang masuk atau yang mendahului dari kata-kata tersebut. Afwan, al-jar wa majruru, yang dimaksud jar wa majruru adalah ikhtilafi. Lamnya huruf jar, ya, kemudian ikhtilafi itu isim yang majrurnya karena lam tersebut. Jadi ikhtilafi, perbedaan itu, perbedaan-perbedaan amil itu terkait dengan takhir tadi. Jadi adanya perubahan akhir kata terjadinya disebabkan oleh ikhtilaful awamil, ya, perbedaan-perbedaan amil yang masuk atau yang mendahului kata-kata tersebut. Yakni tataghayyaru biikhtilafil awamil. Ini dia berubah karena perbedaan amil-amilnya. Li'anna taghyira awasiril kalimi qad la yakunu liikhtilafil awamil. Kenapa di sini disebutkan ikhtilafil awamil? Karena perbedaan amil. Dijelaskan oleh Syekh, li'anna taghyira awakhiril kalimi, karena perubahan akhir kata, qad la yakunu liikhtilafil awamil, itu terkadang terjadinya tidak karena perbedaan amil. Jadi ada suatu kata yang berubah huruf akhirnya, tetapi sebabnya itu bukan karena perbedaan amil. Qad yakunu liikhtilafi lughatil arabi. Terkadang perbedaan itu atau perubahan itu terjadi karena adanya perbedaan lughatil arabi. Logat bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab itu juga ada beberapa macam logat atau dialek sesuai dengan kabilah atau sukunya. Antara satu kabilah, satu suku dengan yang lainnya, kadang-kadang ada yang berbeda. Tidak semuanya ya, tapi kadang-kadang ada kata-kata yang berbeda. Ini. kan banyak dalam bangsa Arab itu banyak kabilah, banyak suku. Nah itu kadang-kadang ada beberapa kata yang ada perbedaannya dari logatnya atau dialeknya itu. Ini masalan dicontohkan di sini. Haitsu, pada kata haitsu. Ba'dul Arabi yaqulu haitsu. Sebagian orang Arab, sebagian bangsa Arab mengatakan haitsu. Huruf akhirnya dengan dhammah. Wa ba'dul Arabi yaqulu haitsi. Sebagian bangsa Arab yang lain mengatakan haitsi dengan kasrah huruf akhirnya. Wa ba'dul Arabi yaqulu haitsa. Sebagian orang Arab yang lain mengatakan haitsa dengan fathah huruf akhirnya. Wa ba'dul Arabi yaqulu haitsu. Hausu. Sebagian bangsa Arab yang lain mengatakan hausu dengan wawu. Tadi dengan ya, haitsu, haitsa, haitsi. Sebagian lagi ada yang mengatakan dengan wawu, hausu. Berbeda-beda tadi dialog atau logatnya ya, sesuai dengan suku kabilahnya itu. Fakhtilafu huna likhtilafil lughati. Perbedaan di sini adalah perbedaan lughah, perbedaan bahasa, perbedaan dialek atau logat. Ya. Fal ibratu, maka ibrahnya, penilaiannya likhtilafi awakhiril kalimi min ajli ikhtilafil awamili. Ya, perbedaan akhir-akhir kata itu karena perbedaan amil. Jadi yang dimaksud atau yang tercakup dalam pembahasan i'rab, perubahan akhir kata itu karena perbedaan amil yang masuk padanya. Bukan perbedaan lughah, bukan perbedaan dialek atau logat. Sehingga yang semacam ini, haitsu, haitsa, haitsi ataupun hausu tadi itu tidak termasuk pembahasan i'rab. Kenapa? Karena perbedaan lughah. Ini. Kalau perbedaan lughah, maka dia tidak masuk pembahasan i'rab. Yang masuk pembahasan i'rab ketika perbedaan itu disebabkan oleh amil yang masuk badannya, amil yang mendahulunya. Untuk yang berikutnya nanti dilanjutkan ba'da shalat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Yang berikutnya atau sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan ini tadi. Ya, tidak ada, kita lanjutkan. Wal awamilu tataghayyaru bi sababi tafkiriha awakhir kalimi. Adapun amil-amil tersebut yang berubah, yang keadaan akhir-akhir kata itu berubah dengan sebab perubahannya, dengan sebab perubahan amil tersebut. Takulu, kau katakan, misalnya. Jadi maksud kalimat tadi ya sebelumnya. Amil-amil tersebut yang menjadikan akhir-akhir kata itu mengalami perubahan dengan sebab perubahan amil-amil tersebut. Takulu, kau katakan, misalnya. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Akhiruha ad-dalu madmumatun. Akhirnya, akhir dari huruf dal tersebut pada kata Zaidun madmumatun, itu di dhammah. Dibaca Zaidun, huruf akhir dari dal tersebut dibaca dengan dhammah. Wa taqulu, engkau katakan dalam contoh yang lain, ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Al-ana, sekarang dalam kalimat ini sarat maftuhatan, huruf akhir yaitu huruf dal itu di fathah, dibaca dengan harakat fathah Zaidan. Limadha, kenapa? Li'annal amil al-awwala ghairu al-amil tsani, karena amil yang pertama itu bukan amil yang kedua. amil yang pertama berbeda dengan amil yang kedua, berubah dari amil yang kedua, sehingga berubah Zaidun menjadi Zaidan, dhammah menjadi fathah. Contoh yang berikutnya, marartu bi Zaidin, khafatnaha, kita mengkhafatkannya, menjarkannya, bi Zaidin, dibaca dengan kasrah huruf akhirnya pada huruf dal. Lihtilafil awamili, karena perbedaan amil-amilnya. Ini. Jadi yang dimaksud dengan amil demikian ini contoh-contohnya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini. Ini amil yang dengan sebab itu akhir kata tersebut mengalami perubahan. Idan al-awakhiru takhtalifu bihtilafil awamili ad-dakhilati 'alal kalimati. Jika demikian, akhir-akhir kata tersebut takhtalifu, itu berbeda ya, bihtilafil awamili, dengan perbedaan amil-amil ad-dakhilati 'alal kalimati yang masuk pada kata tersebut. Akhir-akhir kata itu bisa berbeda, berubah dengan sebab perubahan atau perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. In dakhala 'alaiha 'amilu raf'in, jika masuk pada kata tersebut amil rafa', rafa'naha, maka kita merafa'kannya. Au 'amilu au 'amilu nasbin, atau yang masuk itu adalah amil nasab. Nasabnaha, maka kita menasabkannya. Au 'amilu khafdin, khafadnaha, atau amil jar, maka kita menjarkannya. Dan lebih rinci tentang amil yang rofa, amil yang nasab, dan amil yang jar pada pembahasan-pembahasan yang akan datang insyaAllah. Berikutnya, qala al-mu'allif, berkata mu'allif Ibnu Al-Jurum rahimahullah dalam ta'rif tadi tentang makna i'rab, disebutkan di akhir ta'rif, yaitu lafzan au takdiran. Lafzan au takdiran, secara lafal ya, atau secara takdiri, secara lafaz maksudnya jelas tampak dalam lafaznya, atau secara takdiri maksudnya apa, tersirat tidak tampak. Lafzan muta'allaqun bitakhiri aidan, lafzan di sini itu juga dikaitkan dengan takhir. Jadi penyebutan lafzan atau takdiran ini terkait dengan kalimat atau dengan kata takhiru, takhir. Yakni anna taghyira yakunu ahyanan lafzan wa ahyanan yakunu taqdiran. Bahwasanya perubahan tadi, perubahan akhir kata tersebut itu kadangkala itu secara lafaz, lafzan secara lafaz jelas tampak, dan terkadang itu perubahannya secara takdiri tidak tampak atau secara tersirat. Jadi lafzan takdiran itu terkait dengan tahir, perubahan itu. Jadi perubahannya tampak secara lafaz, ataupun terkadang perubahan itu tidak tampak, takdiri atau tersirat. Fa in kana al-harful akhiru sahihan, maka jika keadaan huruf akhir dari satu kata, keadaan akhir dari kata tersebut itu huruf yang sahih, ya, huruf yang sahih, fattaghyiru lafziyun, maka perubahannya adalah lafzi, perubahannya secara lafaz, tampak jelas secara lafaz. Wa in kana mu'tallan, dan jika huruf akhir tersebut illah, ya, berubah huruf illah, fattaghyiru taqdiriyun, maka perubahan itu secara takdiri, secara tafsirat tidak tampak. Ini. Jadi di sini dikenalkan istilah sahih dan mu'tal. Ini, huruf sahih dan huruf mu'tal atau huruf illah. Ini. Kita lanjutkan, nanti ada keterangan insyaallah. Bal naqulu, kan tetapi kita katakan contohnya ya, antara tadi membandingkan yang sahih dengan yang mu'tal. Ja'a Aliyun wa Isa. Ja'a Aliyun wa Isa. Di sini amilnya sama. tetapi berbeda antara Aliyun dan Aisa. Aliyun matmumun, Ali itu di dhammah, huruf akhirnya di dhammah sehingga dibaca Aliyun. Dhammahnya tampak jelas secara lafaz, lafzi atau lafzan. Ini Aliyun. Li'anna akhirahu harfun sahihun, karena huruf akhirnya itu berupa huruf sahih. Oke. Ini. Aisa ghairu matmumin. Aisa di sini dia tidak di dhammah. Bal sakinun, akan tetapi dia sukun. Aisa huruf akhirnya huruf alif ya. Ini tidak di dhammah tapi dia sukun. Alif itu lazimnya sukun. Ya. Li'annal alifa harfu 'illatin, karena alif itu adalah huruf 'illah. Contoh yang kedua. Ra'aitu 'Aliyan wa 'Aisa. Ra'aitu 'Aliyan wa 'Aisa, aku melihat Ali dan Aisa. 'Aliyan taghayyara. 'Aliyan di sini berubah. Wa kana min qablu marfu'an. Tadinya sebelumnya keadaannya itu marfu'. Ja'a 'Aliyun, marfu' dengan dhammah. Dalam kalimat yang kedua, ra'aitu 'Aliyan berubah. Ya, yang asalnya tadi marfu' wal ana huwa mansubun, sekarang dia menjadi mansub. Ya, dia itu mansub. Aliyan di fathah huruf akhirnya berarti dia mansub. Li anna akhirahu harfun sahihun, karena huruf akhirnya adalah berupa huruf sahih. Aisa lam yataghayyar. Aisa dalam kalimat yang kedua itu tadi tidak berubah. Yang tampak ya, yang tampak di situ dia tidak mengalami perubahan. Bandingkan dengan yang pertama tadi, ja'a 'Aliyan wa 'Aisa, dibaca Aisa. Yang kedua, ra'aitu 'Aliyan wa 'Aisa, tetap dibaca Aisa, tidak berubah. Kenapa? Li'anna akhirahu harfu 'illatin, karena akhirnya itu berubah huruf 'illah. Alif itu tadi. Contoh yang ketiga. Marartu bi 'Aliyyin wa 'Aisa. Bi 'Aliyyin wa 'Aisa. 'Aliyyin taghayyara ila al-khafdhi, berubah menjadi khafd atau menjadi jar di kasrah. Bi 'Aliyyin, kasrah sebagai tanda dari jar atau khafd. Jadi berubah, tadi dhammah, fathah, kemudian sekarang kasrah. Kan berubah. Adapun Aisa lam yataghayyar, Aisa tidak berubah. Bi 'Aliyyin wa 'Aisa, tetap ya, tetap dengan Aisa, tidak berubah. Yang tampak secara lafaz ya, yang tampak tidak berubah. Idzan, jika demikian, 'Aliyyun mu'rabun, lafaz 'Aliyyun itu mu'rab. Ya, mengalami perubahan i'rab. Ya, mengalami perubahan akhir kata karena sebab perbedaan amil itu tadi ya, yang masuk padanya. Ini. Ja'a 'Aliyyun, ra'aitu 'Aliyyan, marartu bi 'Aliyyin. Berubah karena sebabnya berubah. Li'annahu taghayyara akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Karena dia itu huruf akhirnya berubah dengan perbedaan amil-amilnya. Jadi 'Aliyyan itu mu'rab karena huruf akhirnya berubah dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Itu pada lafaz 'Aliyyun. Kalau Aisyah bagaimana? Dijelaskan, Aisyah mu'rabun. Aisyah itu juga mu'rab. Nah, ternyata dia juga mu'rab. Li'annahu yataghayyaru akhiruhu taqdiran. Karena dia itu berubah. Ya, huruf akhirnya itu berubah. Taqdiran secara takdiri. Secara tersirat. Jadi pada Aisyah itu sebenarnya huruf akhirnya juga berubah sebagaimana 'Aliyyun, 'Aliyyan, 'Aliyyin, hanya saja dia perubahannya takdiran secara takdiri, tersirat, tidak tampak. Walihada qala al-mu'allifu, oleh karena ini mu'allif Ibnu Majrum rahimahullah mengatakan lafzan au takdiran. Takdir tadi itu baik secara lafaz maupun secara takdiri. Idan al-i'rabu taghyiru awakhir al-kalimi. Jika demikian, ya, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan akhir-akhir kata. Fa kharaja biqaulihi taghyiru, keluar dari ucapan beliau taghyir, keluar dari makna taghyir adalah apa? Ma la yataghayyaru akhiruhu. Sesuatu yang huruf akhirnya tidak berubah. Sesuatu yang atau kata yang huruf akhirnya tidak berubah. Jadi kalau yang berubah itu masuk dalam cakupan makna i'rab, tapi kalau keadaan huruf akhir suatu kata itu tidak berubah, maka dia tidak termasuk dari makna i'rab tadi. La li'illatin, bukan karena illah. Bukan karena huruf akhir huruf illah seperti pada Isa tadi. Jadi Isa itu tetap termasuk i'rab, tetap termasuk dia mu'rab, mengalami perubahan. Hanya saja perubahannya secara takdiri, secara tidak tampak, secara tersirat. Sehingga tetap Isa itu mu'rab, termasuk dia mengalami i'rab, mengalami perubahan akhir kata, tetapi tidak tampak. Tetapi yang keluar dari makna takhyir tadi adalah sesuatu yang huruf akhirnya tidak berubah, bukan karena ilah, lakin li bina'in. Akan tetapi karena keadaan yang tetap. Memang dia benar-benar tetap. Ya, bina itu tetap. Ya, lawan dari i'rab. Kalau i'rab berubah, kalau tetap, kalau bina itu tetap. Ini. Berbeda dengan tadi i'rab secara takdiri berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya, kharaja bihi, keluar dari definisi tadi, taghyiru awakhiril kalimi, pada lafaz awakhiril kalimi, akhir-akhir kata, maka tidak termasuk dalam cakupan makna ini adalah apa? Awailuha, awal-awal kata, wa awasituha, dan tengah-tengah kata. Jadi perubahan yang ada di awal kata, perubahan yang ada di tengah kata, itu tidak termasuk dalam cakupan makna i'rab, cakupan pembahasan i'rab. Jadi yang masuk adalah yang di akhir kata, itu saja. Fala mabahasa fihi fi ilmin nahwi, tidak ada pembahasan padanya ya dalam ilmu nahwu. Ya, pembahasan tadi di awal kata, di tengah kata itu bukan pada ilmu nahwu, tidak ada pembahasan nahwu padanya. Bal yubahasu fihi fi ilmi sarfi, tetapi dia dibahas dalam ilmu sorof. Tadi di depan disampaikan ya, ini. Berikutnya, liikhtilafil awamili, karena perbedaan karena perbedaan amil-amilnya, kharaja bihi ma idza taghayyara akhirul kalimati biikhtilafil lughati. Keluar dari makna ini adalah kata yang huruf akhir kata yang akhir kata itu berubah dengan sebab perbedaan lughah, perbedaan logat atau dialek tadi. Fahadza la yu'addu i'raban, maka ini tidak dianggap, tidak dihitung sebagai i'rab. Jadi kalau ada perbedaan, ada perubahan akhir kata, tetapi sebabnya itu karena perbedaan bahasa, perbedaan dialek atau logat antar suku, antar kabilah, maka ini tidak termasuk i'rab. Masalan contoh haitu mabniyatun ala dhommi, pada contoh kata ini haitu yaitu mabni dengan dhommah, dibaca haitu tetap dengan dhommah. Lakin akan tetapi ba'dul arabi yabniha ala al-fathi, sebagian orang Arab itu memabnikan, menjadikan dia tetap dengan fathah, wa yaqulu haita, dan mengatakan haita. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian yang lain, orang Arab yang lain mengatakan haiti, faya beniha alal kasri, dia memabnikan, menjadikan mabni dengan kasrah, membacanya dengan haiti. Jadi yang demikian tidak termasuk dalam cakupan makna i'rab. Lakin taghayyurul akhiri huna laisa liikhtilafil awamili, perbedaan di sini, perbedaan huruf akhir di sini, haitu, haitha, haitu itu tadi, itu tidak disebabkan oleh perbedaan amil. Walakin lihtilafil lughati, akan tetapi itu perbedaan secara bahasa. Sehingga yang seperti ini tidak termasuk i'rab. Ini. Jadi yang termasuk i'rab itu ketika perbedaannya disebabkan oleh perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Lafdan au taqdiran, kemudian makna dari lafdan au taqdiran yakni anna at-taghyira qad yakunu lafdan, bahwasanya perubahan itu terkadang secara lafaz, wa qad yakunu taqdiran, dan terkadang secara takdiri. Yakunu lafdan idza kana akhirul kalimi harfan sahihan, perubahan itu secara lafaz jika keadaan huruf akhir kata itu adalah huruf yang sahih. Wa yakunu taqdiran, dan perubahan itu secara takdiri tidak tampak atau tersirat. Idza kana akhiruha harfa illatin, jika keadaan huruf akhirnya itu berubah huruf illah. Huruf illah apa? Alif, wawu, dan ya. Itu ya, ada tiga. Masalan, contoh. Qama Muhammadun. Qama fi'lun madhin. Qama adalah fi'l madhi. Kemudian Muhammadun fa'ilun marfu'un, dia fa'il. Dalam kalimat ini sebagai fa'il, maka dia marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun, tanda rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang tampak fi akhirihi, pada huruf pada akhirnya. Jika dibaca Muhammadun, dhammahnya tampak di akhirnya tersebut. Li anna akhirahu harfun sahihun, karena akhirnya itu berupa huruf yang sahih. Contoh yang lain, qama Isa, Isa berdiri. Qama fi'lun madhin, fi'il madhi. Qama fi'il madhi. Isa fa'ilun marfu'un. Dalam kalimat ini Isa sebagai fa'il, maka dia marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, dhammah yang tidak tampak pada alif. Aisa, huruf akhirnya alif ya, bukan ya, tapi itu alif. Jadi dhammahnya di situ pada alif itu. Ya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah dia untuk tampak adalah ta'adzur. Jadi ta'adzur itu mustahil, tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena itu alif. Alif itu tidak menerima harokat. Ya. Berbeda dengan hamzah ya. Ini alif. Jadi sebenarnya begini. Ya. Ini alif. Ini bomahnya di sini pada alifnya itu. Tapi bomah ini dia muqaddarah, tidak bisa tampak. Kenapa? Karena alif tidak mungkin, tidak bisa menerima harakat. Alif itu selalu sukun. Sehingga bomahnya tidak bisa tampak. Dan yang demikian disebut ta'azzur. Ya, karena alif tidak mungkin untuk menerima harakat. Fa taghayyara akhiruhu lakin taqdiran, huruf akhirnya itu berubah pada Isa tadi ya, huruf akhirnya itu berubah lakin taqdiran, akan tetapi secara takdiri. Walihada naqulu, oleh karena ini kita katakan dhammatun muqaddaratun 'alal alifi, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, dhammah yang tersirat 'alal alifi, pada alif tersebut. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah dia tampak adalah ta'adzur. Ya. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin tadi. Li'annahu yata'adzara, karena hal itu, karena dia itu tidak mungkin, tidak bisa. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini itu penyakit ya. Apa? Illah, illah. Illah secara bahasa memang berarti penyakit ya, secara bahasa ya. Jadi huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf illah karena memang sifatnya bisa berubah-ubah, satu dengan yang lain bisa saling menggantikan. Kalau yang selain ini disebut huruf sahih karena tetap, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Ba, sin, jim, sa, ya, ha, dan yang lainnya, selain dari tiga ini, itu huruf sahih karena keadaannya tetap. Ya, misalkan tadi huruf jim ya tetap jim, tidak bisa diganti dengan ha atau yang lain. Kalau sod ya tetap sod ya. Tapi kalau alif, waw dan ya satu sama lain bisa saling menggantikan. Kadang asalnya alif tapi dia diganti dengan waw, kadang asalnya alif diganti dengan ya, atau sebaliknya asalnya ya diganti dengan alif, aslinya itu waw diganti dengan alif, aslinya waw diganti dengan ya. Ya, karena menyesuaikan, ada sesuatu yang harus disesuaikan sehingga ketiga huruf ini satu sama lain bisa saling menggantikan atau bahkan bisa dihilangkan pula dalam satu keadaan. Ini huruf ilah dalam satu kata bisa dihilangkan karena sifatnya demikian ya, ilah artinya dia ada aibnya, ada kurangnya, ada cacatnya. Allah alam mungkin asalnya demikian ya. Jadi makna ilah itu aib atau cacat atau penyakit. Kalau dikaitkan dengan sifat hurufnya mungkin seperti itu. Allah alam. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, untuk keterangan berikutnya itu ada keterkaitan dengan pada ya, itu keterkaitan dengan yang sesudahnya pada paragraf-paragraf berikutnya tidak agak panjang. Mungkin dilanjutkan di kesempatan yang datang ya. Untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Tidak terlalu panjang. Kalau dibaca sebagian terpotong kan juga kurang baik. Ini dulu untuk malam ini. Wallahu'alam. Kalau dilanjutkan pada saat yang datang. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.